صحبته أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهلنا. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. Perlu diketahui bahwa buku ini atau kitab ini mulai pembahasan mahabbah di belakang itu sudah ada rekamannya. Jadi kita insya Allah tidak mengulangi yang sudah ada rekamannya. Kita akan membacakan ayat-ayat dan hadisnya ini saja. Nanti kekurangannya supaya lewat rekaman. Rekamannya ada siapa? Ada. Ya. Yang belum terekam insya Allah ya ayat-ayat Quran sama hadis ini. Biar selesai minimal dua kitab ini, kalau masih ada waktu ya terus di apapun itu. Waktunya menyesuaikan dengan keperluan. Mudah-mudahan paling sehat waras, sehat walafiat, aman selamat kerja program. Baik, tadi malam kita sampai di halaman 7. Al-ayatul muta'alliqatu bil mahabbati min surati Ali Imran. Ayat yang berhubungan dengan masalah cinta kepada Allah dari surat Al-Imran. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Dihiasi untuk manusia cinta syahwat. Syahwat itu keinginan diri, kerentak cinta kepada keinginan syahwat, keinginan diri, keinginan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Rupanya syahwat itu asalnya dari syahwat. Syahwat itu sesuatu yang diinginkan, yang selalu ada di nafsu kita, bertempat di nafsu kita. Manusia itu senang itu, dan senangnya itu dihiasi menjadi sesuatu yang indah. Semua manusia, yaitu minan nisa wal banin, dari wanita dan anak-anak, wal qanatirul muqantarah, dan harta yang ditumbuk, disimpan. Rupanya minan dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kalau ketinggalan nanti ucu Qur'annya. Wal khaylul musawamati, dan kuda yang dihiasi, dipelanai, dihiasi lengkap. Wal an'am, kalau sekarang mobil divariasi, joknya diganti, namanya khaylul musawamah. Sudah bagus masih diperbaiki lagi. Wal an'am wal haras, dan ternak-ternak dan tanaman. Zalika, oleh Allah diingatkan, zalika mata'ul hayatid dunia. Demikian itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Mata' alat atau hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Ketahuilah, wallahu indahu husnul ma'ad. Di sisi Allah, Allah dan Allah, indah di sisi Allah husnul ma'ad. Sebaik-baiknya tempat kembali. Yang akan kita ambil dalil mahabbah di sini, mahabbah kepada Allah akan mendapatkan halangan oleh hubbus syahwat. Di situ isyaratnya zalika mata'ul hayatid dunya. Oleh Allah kita ingatkan, jangan sampai cintamu kepada syahwat itu mengalahkan cintamu kepada Allah. Karena itu hanya urusan dunia. Kalau kamu cinta Allah, wallahu indahu husnul mar. Menangkan cintamu kepada Allah. Karena di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik daripada itu. Itu pengambilannya di situ. Berarti dalam keseharian kita, kita nanti akan mendapatkan cobaan ini yang akan menghalangi, akan menyaingi, akan mengecilkan, meminimalkan, bahkan menghilangkan cinta kita kepada Allah gara-gara ini. Maka di sini diterangkan kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakan Muhammad, apakah aku menceritakan aku kepada kalian bi khairin, bi akhyarin, bi akhyar, dengan yang lebih baik maksudnya. Min dzalikum, daripada demikian itu, dunia itu. Lilladzina taqaw, yaitu lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang takwa, inda rabbihim jannatun tajri tadha mahar, beberapa surga yang mahal minta dia apakan hal khalidina fiha. Ini kita jarang menghayati khalidina fiha. Manusia di dunia itu kalau punya semua yang di atas itu yang disebut sebut itu sudah di atas angin ya. Udah perasaannya udah paling pol. Padahal cuma dinikmati berapa tahun. Bagaimana orang mau dikasih surga oleh Allah yang selama-lamanya? Bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, enggak, selamanya. Khomidina. Wa azwajun mutahhar. Ini maksud saya gini. Istimewanya surga itu bukan hanya isinya, tapi khalidinnya. Ini yang kita menghayati. Beratnya neraka itu bukan hanya siksanya, tapi khalidinnya itu yang paling dahsyat itu justru. Kalau seberat apapun masih ada batas, itu masih ada harapan. Tapi kalau sudah khalidinnya fiha di dalam neraka, subhanallah. Makanya kan selalu digandeng neraka surga, jarang yang tidak ada khalidinnya. Ada salah satu, tapi sarannya karena itu penting untuk dihayati. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Kalau sampean pernah mendengar dulu Bapak Kiai Jumah Hasan kalau menjelaskan khalidina itu untuk meyakinkan kepada ruyahnya itu sampai muter-muter bermilyar-milyar-milyar-milyar mau ngomong tahun itu baru belakangnya kasih tahun itu pun belum selesai. Itu kan yang dikenang oleh orang-orang lama. Jadi orang itu kalau ahli Quran, ahli hadis, insya Allah apa yang keluar itu mesti ilhamnya dari Quran hadis. Kalau orang sekarang kan banyak yang belum ahli. Jadi itu cuma niru tok, tapi dia nggak tahu apa sih pengambilannya di mana. Nggak tahu. Ya memang ini kalau dihayati sedang berarti beliau itu menghayati betul yang namanya kehidupan kekal. Miliar. Dulu nggak ada triliun. Kalau sekarang mungkin ganti triliun terus. Makanya kita usaha di jamaah ini terus. Bagaimana supaya banyak ulama-ulama yang betul-betul ahli Quran. Wazwajun mutahara, dan beberapa istri yang disucikan, bersih. Waridwanun minallah, dan keriduan dari Allah. Ini jadi di surga ini yang sering disebut khalidin azwaj ribwan. Berarti ini polnya kemarin ini kayak makanya di hadis disebutkan sampai ridhonya Allah besok di surga itu bagi ahli surga. itu mengalahkan kenikmatan yang ada di surga. Ada di sini. Apakah ada pemberian lebih pol daripada ini, kata ahli surga? Oleh Allah jawab, Ridwan, keriduan. Baru ahli surga yakin keriduan Allah itu yang lebih utama. Allahumma sirun bila ibadah. Nah, kalau kita yakin ini, saudara, tidak ada peluang kita untuk tidak cinta Allah, itu tidak ada peluang. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Fa in hajjuka, maka jika membantah mereka para Muhammad, faqul, maka katakanlah aslamtu, menyerahkan aku wajhi pada wajahku lillahi, kepada Allah. Ini contoh orang cinta Allah. Ini sebenarnya di depan sudah. Coba sambil teliti bagaimana menghubungkan dengan masalah cinta kepada Allah. Orang itu kalau dibantah orang, kita sudah benar menyampaikan dalil. Saat terlalu menyampaikan dalil, menerangkan, terus dibantah orang, itu kan hati itu rasanya ingin emosi. Manusiawi itu ingin marah, kamu dalil kok mau bantah, lain haju. Katakan mama, aslam tu wajib. Jadi kembali ke kasih lagi. Saya hanya menyampaikan apa yang dari Allah. Saya pasrah kepada Allah. Udah. Itu contohnya orang cinta Allah. Apanya begitu itu. Bukan dituruti. Dibantah orang, ganti bantah-bantahan, ganti membahas, ganti memfitnah, ganti enggak. Aslam itu wajib. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika ada kalian kutuhibbun, cinta kalian Allah pada Allah, fattabi'uni, maka mengikutilah kalian padaku, ittiba'us sunnah. Jadi pembuktian seseorang cinta kepada Allah adalah dilihat dari kesungguhan mengikuti sunnah. Ibnu Umar itu sering berbuat sesuatu yang aneh. Begitu juga sahabat Nabi lain, Anas bin Malik. Sampai jangankan cara yang ibadah khalisah, yang kebiasaan Nabi setiap hari apa saja itu ditiru. Katanya Anas, saya itu enggak doyan lambu. Enggak doyan lambu. Tapi setelah saya melihat Nabi, tangannya kalau ada lambu kemana-mana, yang kes. Dengan lambu sampai yang kes. Sampai yang kes. Yang kes. Saking senang, semenjak itu katanya, saya senang makan lambu. Khalifah Umar enggak senang, Khalifah Umar yang aneh-aneh itu enggak senang. Apalagi cium batu. Jadi orang ini tegas, enggak mau yang asing-asing itu. Betul kasih yang menunggu. Enggak mau kan. Tapi setelah melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, nangis Khalifah Umar ya. Cium ya nangis. Karena kesungguhan mengikuti sunnah Nabi, sampai beliau bilang, "Alim tu annaki Hajar." Saya tahu kamu itu batu. Sampai ngomongi batu begitu, saking kesungguhan mengikuti sunnah. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium kamu, maqabbal tuki. Saya tidak cium kamu. Kan berbeda kan? Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang orang jahil itu. Kadang mau cium Hajar Aswad itu enggak ingat dalil, hanya ingat bayangan apa. Wah, Hajar Aswad itu enggak jelas apa itu Hajar Aswad. Oh, kayak roh ya kan. Oh, apa itu Hajar Aswad itu. Terus pokoknya ini. Amin. Padahal ya batunya biasa aja. Kalau nggak ada niat ngikuti sunnah, ingat sama dalil, diampuni dosanya, besok Hajar Aswad bisa berbicara. Kalau enggak ingat itu enggak ada apa-apanya. Nah, itu contoh. Nanti semua kuat Ramadan. Misalnya, ini kembali ke Ramadan lagi. Dibaca sholat malam, sholat tarawih. Ya kelihatan banyak. Betul-betul mengikuti sunnah. Cinta kepada Allah itu buktinya lah. Kekeh, kuat. Pegang sunnah. Kokoh. 24. Irqalatim ratu Imran. Rabbi inni nazaratu laka. Nafi batni muharrara. Ini contoh lagi. Contoh orang cinta Allah. Ketika berkata siapa istrinya Imran. Ini Robi hai tuanku, ini semuanya aku nadar itu, nadar aku laka kepada engkau. Maafi batni pada apa-apa di dalam perutku. Maksudnya, apa namanya, janinku ini. Nadarnya itu muharram, dimerdekakan, dikhususkan untuk sabilillah. Waktu itu untuk Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah dariku ya Allah. Innaka antas samiul alim. Jadi orang cinta Allah itu hatinya, ucapannya, perilakunya itu kayak kayak omongan dialog itu nyambung. Sesuatu yang sangat berharga diberikan untuk Allah. Ini contoh. Menunjukkan Imratu Fir'aun, Imran ini cintanya Allah. Ya Allah, anak saya ini nanti saya serahkan ke sabilillah untuk melayani Baitul Maqdis. Kalau sekarang misalkan, ya Allah, anak saya ini saya jadikan ulama. Wis, membela agama ya Allah. Kita kan sahabat orang Ansar cinta kepada Nabi waktu itu yang punya barang dikasihkan barang, yang punya sampai Anas itu masih kecil umur 10 tahun di bawah Nabi, katanya keluarga dari ibunya Anas, kami nggak punya apa-apa untuk Nabi, kami hanya punya ini, anak kami untuk melayani Nabi, kan membuktikan cintanya. Ini silahkan dikias, ini prakteknya orang cinta Allah. Jadi konsentrasinya di Allah, ya Allah, saya serahkan anak saya ini untuk mereka musibah dan maksud. Saya ternyata, falamma wada'atha, qalat rabbi inni wada'atha, agak kecewa mereka, ya Allah, melahirkan perempuan. Tapi Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Karena cintanya, Imran Allah tetap menerima sehingga Maryam menjadi orang wanita yang suci, yang ahli mata yang pol, kemudian melahirkan Nabi Isa. Semua berangkat dari cintanya orang tuanya kepada Allah sehingga anak turunnya itu diberkahi. Baik, wa'id qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahariki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya ini yang saya terangkan tadi. Ketika berkata siapa malaikat, enggak coba. Seorang wanita dijumpai malaikat. Ya Maryam, innallaha istafaki. Sungguhnya Allah itu telah memilih siapa Allah kepadamu. Wa taharaki dan telah mensucikan siapa Allah kepadamu. Mensucikan dari dosa-dosa. Wastafaki ala nisa'il alamin dan memilih kamu mengalahkan wanita di alam. Ya Maryam, uqunuti li rabbik, tunduklah kamu kepada Tuhan. Wasjudi warkani. Ini prakteknya orang cinta kepada Allah itu tunduk, sujud, rukuk, ma'arokai bersama orang lain. Jelas ya, ini contoh Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang cinta Allah menjadi orang-orang pilihan Allah. Balaman apa bi'ani wa taqafa'in Allah yuhibbu sesuatu, orang itu akan mengerjakan sesuatu yang disenangi oleh orang yang dia cintai. Sehingga innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang takwa. Nah, berarti kalau kita cinta Allah, kita akan berusaha menjadi orang yang takwa. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ini seperti di atas. Katakan Muhammad sadaqallahu, maha benar siapa Allah. Fattabi'u, mengikutilah kalian millata Ibrahim, pada agama Ibrahim. Dan contoh. Selama ini kita baca ayat ini biasa-biasa saja, bahkan cenderung tidak ada prakteknya. Padahal ini ada di beberapa ayat dalam Al-Quran. Kalau Allah mengulang-ulang, itu pertanda apa? Penting. Nah, penting kok kita nggak punya perhatian. Nah, millata Ibrahim ini secara umum adalah agama Islam. Tapi secara khusus, perilaku-perilaku Nabi Ibrahim itu diikuti. Apa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Seperti tadi malam saya katakan, Al-Khullah. Al-Khullah itu cintanya yang kokoh. Dan itu kita ikuti. Ini ayatnya. Tapi millata Ibrahim. Begitu juga ayat berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa sih perbuatan baiknya? Itu sebelumnya. Alladzina yunfikuna fisara wa dharra wa al-kafirina ghair wa al-afina alina. Coba. Makanya tadi malam saya terangkan bahwa dalam mukadimah bahwa semua ibadah itu pondasinya adalah cinta Allah. Coba ini ayat. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Kebalikannya, kalau kita merasa dicintai atau mencintai Allah, berarti kita harus berbuat ihsan. Walaupun namanya ihsan, ya harus tetap berbuat ihsan. Apa sih ihsan itu? Yaitu infak, fisarra, keadaan senang, kaya, wadarra, keadaan melarat. Kayak sahabat itu datang infak itu sampai bawa satu genggam kurma, sak genggam itu. Wal kadhimina al-ghayz, menahan marah. Menahan marah itu tidak melihat orangnya. Kalau orang iman dan cinta Allah, memang marahnya ditahan. Kecuali wal bughdhu fillah, marah dalam urusan Allah. Kemudian apa tadi? Wal afina 'aninnas, suka memaafkan. Wal afina 'aninnas itu bukan orang yang baik-baik dengan kita. Kalau orang yang baik, ngapain ada memaafkan? Aku sudah enggak kuat kalau orang model kayak begitu. Tak kuat, ya tak bisa modelnya pun. Nah, ini yang dituju oleh Allah, bukan kalau orang baik, ngapain orang enggak salah sama kita. Kok dimaaf-maafin ya? Wal afina 'aninnas ini mensifati orang iman, cinta Allah itu, dicintai oleh Allah itu. Ya dia memang punya akhlak kepribadian itu memaafkan. Memaafkan. Ternyata berat. Berat. Makanya enggak mudah orang menyatakan cinta Allah itu, enggak mudah. Berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ini contohnya muhsin. Dan orang-orang ketika telah berbuat dia pada kejelekan, fahisyah, tawbalamu amusam atau menganiaya dirinya, langsung dia itu zakarullah. Maka ingat dia kepada Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Saya belum bisa meninggalkan ini. Terus. Terus, fastaghfiru lidzunubihi. Mohon ampun. Allahumma inna ta'afun yuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna ta'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. agama yang turun-turun lain Allah, tambahan memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala mafa'alu, tidak terus-menerus menetapi mereka ala mafa'alu atas pelanggaran yang telah mereka perbuat. Wahum ya'lamu, mereka tahu betul, paham betul bahwa Tuhan. Itulah konsekuensi orang cinta dan dicintai oleh Allah. Mana tadi? 29. Diulangi lagi, wallahu yuhibbul muslimin. Apa itu prakteknya? Ketika tertimpa musibah ini. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala Qawmil kafiri. Ketika tertimpa kesusahan, tidak ada ucapan mereka kecuali ya Allah ampuni dosa-dosa kami, israf kami, israfana, israf kami, fi amrina dalam perkara kami, perkara dunia maupun agama, wasabit aqdamana, tetapkanlah tumit-tumit kami, wasurat tumit kami. Ini ucapannya orang cinta kepada Allah, bukan marah kepada Allah. Jadi kalau dapatkan sesuatu yang dicoba itu, justru malah mendekatkannya kepada ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kenapa israf-israf saya diampuni ya Allah? Mungkin saya dapatkan cobaan ini gara-gara saya masih banyak dosa, gara-gara saya masih israf. Fatahumullah tawabunya wa husna tawabun. Gara-gara itu, gara-gara ucapan itu, doa itu, pernyataan itu, Allah kasih balasan dunia. Allah itu muslim. Fadimah rahmatin minallahi lintahu. Yang diambil innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang pasrah. Berarti kita harus belajar tawakal kepada Allah. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakatin minallah wa ma'wahu jahannam wabitha nasir. Apaman adakah orang ittaba yang mengikuti dia ridwan Allah, pada keriduan Allah. Kaman ba'a, seperti orang yang kembali, bisakatin minallah, dengan membawa murka dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya dia adalah jahannam. Wabitha nasir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Jawabannya apa? Tidak sama. Yang kita ambil ittaba'a ridwan Allah, orang cinta Allah itu dia pasti mengikuti sesuatu yang diridhoi oleh Allah, tidak mendahulukan ridhonya manusia. Tapi jangan salah paham ya, salah paham artinya karena memahami saya cari ridhonya Allah terus mengabaikan bermuamalah. Jangan, bermuamalah yang baik, berinteraksi yang baik, berhubungan yang baik dengan orang lain, karena itu juga bagian dari mengikuti syariat Allah. Nah, ini hanya di dua tempat ini prakteknya dalam kenyataan. Yang pertama, ketika orang itu semuanya sudah mengikuti kemaksiatan, menentang kebenaran. Nah, terus mengatakan saya tak mengikuti ridhonya Allah, bagaimanapun saya dikucilkan, saya tetap pada pendirian saya, meminta ridhoan. Jadi maksud saya keadaan biasa kalau bisa menegur orang, bisa memperbaiki orang dengan segala cara, bahasa lidil qawl, perjuangkan itu. Itu karena itu juga mengikuti ridho Allah. Tapi kalau sudah mentok, nggak punya teman, randi bolo, randi bener. Ya sudah, sistem uzlah itu dipraktekkan. Setelah Allah udah nggak mau semua, ya udah saya sendiri ngikuti ridhonya Allah. Itu pembuktian bahwa dirinya itu cinta, cinta Allah. Alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'dima asabahumul fa'il. Ini contoh orang cinta Allah. Alladzina amanu istajabu yang menerima mereka lillahi kepada Allah wa rasul dan kepada utusan perintah Allah rasul. Min ba'dima asabahum dari sesudahnya menimpa pada mereka al-qarhu luka dalam perang Uhud. Kalau zaman Nabi ini dalam perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud orang iman 70 mati belum ada jeda apa namanya? Rasa susahnya itu belum hilang. Suruh perang lagi ke daerah Badar lagi. Namanya Badar kedua, Badar Sani. Tapi itu baru informasi tok. Jadi ada kabar bahwa Abu Sufyan akan balik ke Badar menantang orang iman. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk siap-siap. Orang iman itu yang masih lukanya aja belum sembuh, yang kakinya masih nyeret-nyeret udah siap-siap. Nabi siap. Itu pembuktiannya orang cinta Allah. Kalau nggak cinta Allah apalagi? Katanya kondisi apapun dilawan. Menerima Allah Rasul setelah kondisi Bapak Belur. Bapak Belur itu enggak menjadi hal yang apa namanya penghalang karena cintanya pol kepada Allah. Zalika mimma qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak ada siapa lain bidhallamin dan yang menganiaya lil 'abid pada hamba. Jadi kalau kita cinta Allah, selalu yakin husnul dzan billah. Pasti ada hikmahnya. Allah enggak mungkin nganiaya hamba. Apalagi kita niat cari ridho Allah, mukhlis lillah karena Allah. Kadang-kadang kok masih dicoba, misalkan berat. Kuatkan dalam hati Allah cinta orang iman, Allah cinta saya. Enggak mungkin Allah menganiaya saya. Meyakini sifat Allah. Kemudian ini tadi malam sudah ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la yadillu lil albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Diambil orang-orang yang selalu ingat. Perhatikan ingat itu ya. Yang makna asalnya adalah zakaru itu ingat. Ingat terus nyebut nama. Biasanya kalau orang ingat terus nyebut. Tapi kalau orang nyebut tok enggak ingat, enggak termasuk zikir. Itu namanya melafadzkan lafaz zikir dapat pahala, tapi tidak dapat keutamaan kayak gini, enggak termasuk ulil albab. Ulil albab itu ingat. Ingat sama Allah. Baru ingat nikmatnya, terus baru nyebut alhamdulillah. Ingat pertolongannya, alhamdulillah. Ingat musibah, innalillah. Dan seterusnya. Kiaman keadaan berdiri, wakudan dan keadaan duduk, wa'ala junubihim dan atas lambung-lambung mereka. Maksudnya tiduran. Itu yang kita ambil. Dari malam datang, keadaannya. Cinta itu ingat, ingat itu cinta. Al-ayatul muta'alliqah bil mahabbah min surat An-Nisa. Dari surat An-Nisa. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Adakah belum melihat Nabi Muhammad pada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiakum, menahanlah kalian pada tangan kalian. Enggak usah berani orang Mekah. Orang kafir Mekah enggak usah diperangi. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan saja salat dan datangkan zakat. Ternyata falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan atas mereka peperangan, idza fariqum minhum, ketika itu segolongan dari mereka yakhshawna an-nas, takut kepada manusia, kakhasyatillah, sebagaimana takut kepada Allah. au asyadda atau lebih sangat apanya khasyah dan takut. Ini ayat celaan. Jadi Allah mencela orang-orang segolongan dari orang iman. Sewaktu di Mekah minta perang, dilarang. Sewaktu di Madinah disuruh perang malah takut. Jadi nggak konsekuen ya, nggak konsekuen. Takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, konsekuen. Namanya cinta sejati, tidak ada naik turun. Kayak orang cinta sama orang itu. Kalau cinta sejati, nah itu walaupun sampai kakek-kakek, nenek-nenek, ya tetap terasa cintanya. Nggak berubah. Jadi orang cinta sama Allah, keadaan di Mekah ngotot ingin perang bela sama Allah, keadaan di Madinah ketika di Madinah dia tetap ngotot. Makanya ini kan dicela Allah, berarti cintamu itu berubah-ubah. Kamu takut kepada manusia kafir sebagaimana takut kepada Allah, atau bahkan lebih sangat takutnya kepada Allah. Apalagi ada tadabbarun Al-Qur'an walau kana min inda ghairillah la wajadu fihi. Adakah tidak menghayati mereka bertadabbur Al-Qur'an pada Qur'an walau kana seandainya ada Al-Qur'an itu min inda ghairillah dari sisi selain Allah, lawannya itu maka bisa menjumpai mereka di dalam Quran ikhtilafun kasiro, ada perselisihan yang banyak. Ikhtilafun kasiro, perselisihan yang banyak. Tapi karena Al-Quran itu dari sisi Allah, sehingga isi Al-Quran itu mutasyabikah, saling memperkuat. Kan? Ayatul muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Mutasyabihat hampir serupa, saling berkuat. Enggak ada yang ta'aruf. Kalau ada orang bilang ini, yang ini kontradiksi sama ini karena belum mampu memahami yang sebenarnya. Belum ngerti thoriqul jami'nya. Cara menggabungkan ayat. Belum mangkul. Quran itu semua tidak ada yang bertolak belakang. Semua sejalan, searah. Ini yang kita ambil dalam perkataan Ibnu Mas'ud nanti. Orang siapa yang merasa dirinya cinta Allah, maka pertanyaannya cinta enggak dia dengan Quran? Kata Ibnu Mas'ud, kalau dia enggak cinta Quran, bohong dia mengatakan cinta Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamnya Allah. Makanya ulama zaman dulu mendalami ayat ini, baca Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca biasa, kecuali kalau Ramadan itu memang mengejar khataman. Kalau hari-hari biasa ya Quran itu dibaca, diulang-ulang, terus satu persatu ayat itu dihayati, apa yang perlu saya amalkan, mana yang belum diamalkan, mana yang harus diamalkan. Tadabbur terus dengan Quran. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika kalian selesai salat, menyelesaikan para salat, maka ingatlah kepada Allah berdiri, duduk maupun apa? 'Ala junubikum. Asal berapa lambung kalian tiduran yang kita ambil. Di sini Allah mengingatkan, ingatmu kepada Allah, kepadaku, kan pembuktian cintanya itu tidak hanya di waktu sholat, setelah sholat pun juga usaha kamu selalu ingat pada saya. Ini kan fi'il amr, Bang. Ya. Bagaimana kalau kita sengaja tidak mau ingat sama Allah? Melanggar apa enggak? Melanggar. Sengaja itu sengaja enggak ingat, enggak ada usaha melanggar, kita enggak salah. Oh, oleh Allah disuruh ingat kok. Diperintah ingat. Ingat itu buktinya orang cinta Allah. Ingat Tuhan. Coba kalau kita membaca keadaan sekarang, sholat pun tidak ingat kepada Allah. Nah, kalau kita mau koreksi diri, atau sedikit ingat. Wa ila qawmu ila salati qawmu fusallah yura'unna wala yalkurunallah illa qalila. Bahaya. Orang yang sholat ingatnya hanya sedikit sama Allah itu sifatnya orang munafik. Jadi orang harus full, tapi kalau full 100% insya Allah, malaikat itu. Tak mungkin, tapi kalau sebagian besar bisa mencapai, bisa. Lebih dari separuh itu mencapai. Ada yang sampai, tapi separuh nisfu itu sudah top banget itu, 50% itu. Khusyuk ingat sama Allah. Kita koreksinya di sini. Wa aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat karena ingat kepada Allah. Sholat udah mutlak ini. Orang sholat itu bagaimana? Orang sujud sama Allah kok nggak ingat sama Allah? Aneh. Orang lagi bercengkrama dengan kekasihnya nggak ingat sama kekasihnya. Ini orang apa nih? Tanya apa? Sama ingat sama saya, Pak. Loh, dari tadi ngomong apa? Nggak tahu dia. Loh. Oh, nanti nggak nyambung ini. Orang sholat itu kan bercengkrama dengan Allah. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Kan ngomongnya Allah. Nah, kok bisa nggak ingat? Katanya Allah, kamu ini ngomongin siapa? Kan gitu. Nah, itulah khusyuk. Itulah cinta. Cinta Allah. Ini nggak main-main, sebenarnya beneran. Makanya kualitas orang beribadah itu sangat jauh masih orang sekarang memang sujud Allah subhanallah biar subhanallah merobana biar tuh subuhun kudusun robbul malaikati wal ruh subhanallah jabaru wal malaku wal kibriya wal azamah. Waktu sujud doa doa itu kan menggiring kita kepada ingatnya harus pol pada Allah. Baik. Wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Kita ambil di sini. Wa tarjuna berharap kalian punya harapan min Allah dari Allah ma pada apa la yarjun yang tidak berharap mereka kafir. Ini kan wa tahdhu fi ibtigha'il qawm. Kamu jangan merasa hina untuk memburu kaum kafir. Intafunu ta'lamu, kalau kalian sakit pernah kalah dalam perang Uhud, fa innahum aslinya mereka itu ya'lamu, sakit mereka di perang Badar. Kama ta'lamu, sebagaimana kalian sakit. Sama, kalau kamu merasa wah saya pernah kalah perang, enggak usah. Nggak usah menyesal, nggak usah susah, mereka juga sama. Cuman kamu punya bedanya, karena kamu orang cinta Allah, orang dicintai Allah, kamu punya harapan khusus di sisi Allah. Ini yang maksud saya, kita hayati bahwa orang dicintai Allah, orang mencintai Allah itu punya harapan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sama dengan orang, misalkan saudara, ada pembagian, dia tahu, wah ini biasanya saya ditambahin. Berarti ada orang bagi-bagi, setiap bagi-bagi dia dipanggil khusus, bagi-bagi terus ditambah. Mesti ini, orang yang sudah biasa begini ketika ada pembagian, wah ini jelas ada tambahan. Nah, ini kepada Allah. Oleh Allah dinyatakan kamu ini punya harapan khusus kepada Allah. Apa saja? Surga, pertolongan dunia. Ya Allah, saya punya harapan tersebut. Itu hubungannya, ilahannya orang cinta Allah. Wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawwanan asima. Sungguhnya Allah tidak cinta man pada orang karena ada dia itu khawwanan. Ahli khianat. Asiman lagi banyak dosa, berbuat dosa, ahli dosa. Kalau kita cinta Allah, ingin merebut cintanya Allah, ya mesti dihindari. Wa may yaf'al dzalika la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan, masih jam 5 terus itu. Berapa nih? Masih terus jam 6. Wah, sudah tinggalkan. Nah, khair fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam mayoritas dari bisik-bisik mereka, ucapan mereka. Illa kecuali man amara bisadaqatin. Orang yang merintah sadaqah. Au ma'rufin atau kebaikan. Kebaikan itu ma'ruf, sesuatu yang dikenal di kalangan masyarakat, kebaikan-kebaikan. Au islahin bainanna atau mendamaikan antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha' mardhatillah. Siapa yang mengerjakan demikian itu mencari ridha Allah. Maka akan memberi kami kepada dia pahala yang besar. Pahala yang besar. Artinya ini. Orang cinta Allah itu melakukan aktivitas berinteraksi dengan manusia. Konsentrasinya itu cari ridha Allah. Paham maksudnya? Kelihatannya dia merintah orang lain sedekah. Ayo sedekah, ayo gini, ayo gini. Kelihatannya merintah yang baik karena mendamaikan. Konsentrasinya dia enggak kemana-mana. Allah. Saya cari ridho Allah karena seperti ini adalah perintahnya Allah. Jadi kalau boleh ngomong itu sambil ngomongi orang itu sambil ngomong juga dengan Allah hatinya. Ya Allah, saya ngomongi orang ini begini ini. Saya mencari ridho-Mu ya Allah. Saya tidak cari ridhonya orang, saya cari ridho. Mencari ridhonya dan yang dicintai. Mencari senangnya orang yang dicintai kalau di dunia. Itulah sifatnya orang cinta. Laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujabi wala yajib lahum min dunillah waliyan wala nasira. Tidak ada apa agama itu dengan angan-angan kalian. Wala amani ahlil kitab, dan tidak ada angan-angannya ahlil kitab. Agama itu enggak bisa dirohmi, enggak bisa diangan-angan baik kamu maupun ya binasa. Ini kan Yahudi mengepalkan Nabi Musa, terus semua orang iman ditinju. Kan itu kamu mengepalkan Nabi Musa, lebih pol Nabi Musa. Seturun ayat ini kan agama itu bukan pol-polan kayak begitu, bukan kamu rohnya ikuti sunnah. Orang saya aja menghormati Musa, kok kamu enggak menghormati Nabi Musa? Sudah dibikin rohnya agama itu mengikuti sunnah. Mayak maksuan hijabe, siapa yang berbuat pada kejelekan maka dibalas dia dengan kejelekan itu. Wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira, dan tidak menjumpai dia bagi dia dari selain Allah pada kekasih dan tidak juga penolong. Jadi maksudnya gini, orang cinta Allah berbuat jelek, berbuat maksiat, dia tidak lari dari Allah, justru mendekat kepada Allah. Karena meyakini bahwa kekasih dan penolong itu hanya Allah. Enggak lari dari Allah, malah tambah, tambah mendekat. Tambah istighfarnya, mohon ampunnya, tambah banyak, tambah sering. Tambah mendekat kepada Allah. Banyak manusia di jalan, walau jadilah min dunia walian, walau nasibah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan menjadikan, mengambil, menjadikan siapa Allah pada Nabi Ibrahim khalilan, sebagai kekasih khusus, kekasih khusus. Ini yang saya katakan tadi malam, lambangnya atau tolak ukurnya cinta kepada Allah itu Nabi Ibrahim. Karena Allah sudah mengambil kekasih khusus Nabi Ibrahim. Innal munafiqina yuqadiruna Allah wa huwa qadiruhum. Wa idza qamu ila shalah qamu khusala yura'una an-nas wa la yaquluna Allah illa qalila. Pengambilannya seperti tadi. Orang munafik itu wa la yaquluna Allah, dan tidak ingat mereka pada Allah illa qaliban, kecuali sedikit, membuktikan cintanya kepada Allah itu sedikit. Buktinya ingatnya sedikit. Buktinya ingatnya sedikit kepada Allah. Berarti cintanya sedikit. Berarti kita jangan sampai punya cinta kepada Allah hanya sedikit. Harus besar cintanya. Harus full kepada Allah. Al-ayatul muta'alliqa bil mahabbati min suratil Ma'idah. Ayatnya panjang-panjang ini. Kita ambil langsung di garis itu. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin. Tidak menghendaki siapa Allah untuk membuat siapa Allah menjadikan siapa 'alaikum atas kalian min harajin, dari sempit. Maksudnya Allah itu mencintai hambanya, mencintai orang iman. Sehingga syariat-syariat Allah itu tidak ditujukan untuk menyempitkan kita, menyusahkan kita, mencelakai kita, itu enggak. Jadi syariat Allah pasti itu menguntungkan kita, pasti. Jadi Allah itu mencintai hamba orang iman, dan Allah tidak menghendaki menyempitkan, menyusahkan orang. Contohnya orang disuruh puasa. Kalau lahirnya kan orang disuruh puasa, disuruh lapar. Ternyata hikmahnya puasa itu banyak. Kesehatan, kesabaran, teruji kesabaran, dan hal-hal lain kalau diteliti itu banyak sekali. Orang 12 bulan gak pernah puasa, makan tidur, makan tidur, otomatis gilingan perut ini kan apa itu, gak ada istirahatnya. Disuruh istirahat 1 bulan gak terlalu menggiling, ini kok malam malah lebih parah. Ada juga ada hikmahnya ini. Saya ngerasain itu pernyataan ini. 1 bulan puasa enak badan. Iya, kalau dihayati memang betul. Sumber penyakit itu dari makanan itu. Jadi kita banyak lereng, gak terlalu banyak makan, enak badannya, enak ibadahnya juga enak. Makanya besar mata ini teruskan puasa ini. Ya, Nabi Daud, Nabi Daud, salah puasa. Ternyata ada hikmahnya. Semua yang diperintahkan Allah mesti ada hikmah, pasti. Allah tidak menghendaki menyulitkan kita. Disitulah kita hayati, sehingga cinta kita kepada Allah itu lebih dekat lagi. Ya, ya Allah, Engkau menghendaki kebaikan, tidak menyempitkan kan Ya ayyuhalladzina amanu udzkuru nikmatallahi alaikum. Ini contoh ingat kepada Allah. Orang kan nanya, ingat kepada Allah itu apa? Prakteknya, ya ini contohnya. Ingat nikmatnya Allah alaikum. Kalau enggak diingat itu lupa. Makanya di jamaah ada istilah apa itu? Carilah jalannya syukur. Dan jalannya apa? Syukur. Jalannya syukur. Kalau enggak jalannya syukur, maksudnya suruh ingat-ingat. Suruh ngiling-ngiling. Ingat jalannya syukur. Aliyatawadawadnaqullah wa'allallahi faliyatawakalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang iman berpasrah. Kalau orang cinta Allah itu kepasrahannya kepada Allah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Diulangi lagi. Allah senang kepada orang yang muhsin. Apa muhsin itu? Fa'fu anhum wasfah. Itu muhsin. Memaafkanlah kamu dari mereka wasfah. Dan berpalinglah kamu. Memaafkan dengan tindakan, tidak menindak. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ayo orang iman, barang siapa yang murtad dari kalian, 'an dinihi dari agamanya, fasawfa ya'ti Allah, maka akan mendatangkan siapa Allah biqaumin dengan kaum yuhibbuhum yang cinta siapa Allah pada mereka, wa yuhibbuna dan cinta mereka pada Allah. Ini maksudnya kalam khobar yang kita ambil di sini, ada kaum itu oleh Allah dicintai, kemudian mereka dibuat cinta kepada Allah. Ya kita termasuk enggak ya gitu. Soalnya kalau enggak begini ini bahaya gitu. Karena murtad pergi nanti oleh Allah diganti orang yang tidak murtad. Tidak murtad itu apa ciri-cirinya? Cinta Allah, Allah mencintai dia. Nah, kalau kita tanya, saya cinta sih kepada Allah seberapa ini? Berarti kita enggak aman kalau enggak sungguh-sungguh membina rasa cinta kita kepada Allah. Baik. Kita habiskan ayat ini. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladzina amanu. Innama waliyukum adatul hasri. Alat atau yang untuk membatasi semestinya atau hanya kekasih kalian itu adalah Allah. Kekasih kalian itu hanya Allah dan Rasulnya dan orang iman. Sesungguhnya kekasih kalian itu adalah Allah dan utusan Allah dan orang-orang yang beriman. Mana yang beriman? Itu kekasih kamu. Lainnya bukan. Ini namanya itu hanya hasar, membatasi. Yaitu orang iman yang bagaimana? Yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqibun. Menegakkan salat, mendatangkan zakat dan rukuk kepada Allah. Rukuk kepada Allah. Ibadah. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu. Kalau diambil mahabbah itu, mahabbah kita itu pertama kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada orang iman, sama-sama iman. Jangan mengalahkan tiga hal ini. Wa yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hismallahu walikum. Siapa yang mengasihi Allah dan Rasulnya dan orang iman, ketahuilah bahwa mereka itu hisbah. Kedatangan bala tentaranya Allah, humul walikum, yang mesti menang. nggak pernah kalah. Jadi tentara Allah itu, Hizbullah itu adalah yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang iman. Mereka menang. Kul halun abdukum syari min dalika masubatan min Allah man la'anahullah wa zim alaih wa ja'ala minumul kiradata wa khanasirah wa madadawud. Ini sebenarnya tidak, enggak terlalu ada hubungannya ini, kecuali dari sisi mafhum mukhalafah. Katakan Muhammad, halu udah dihukum, adakah menceritakan aku pada kalian sharing min dalik dengan yang lebih jelek daripada demikian itu. Apanya masubatan indallah. Balasannya disitu. Yaitu man orang Yahudi, orang Yahudi. La'anahu yang telah melaknati pada dia siapa Allah. Wa liman telah murka siapa Allah alaihi atas dia. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah minhum dari mereka al-kiradata apa? Kera wal khanazira dan babi. Dilaknat oleh Allah jadi kera dan babi. Wa abadat tawun dan menyembah Allah. Menyembah siapa man atau ulaika syarun makanan wa berlu ansawar syarun. Mereka itu lebih jelek pangkatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus Yahudi. Ini maksudnya Yahudi itu adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Mereka paling jelek pangkatnya di sisi Allah. Apa tugas kita? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah atau ingin kita menyatakan cinta Allah, maka jangan niru Yahudi apapun saja. Makanya sampai Nabi Khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi. Khaliful Yahud zaman Nabi itu pembuktian orang cinta Allah itu menyelisih Yahudi. Nah sekarang dilihat Yahudi itu ngerjain apa. Kalau enggak Yahudi ya, ya pelaku-pelaku syirik itu. Harus berselisih kita. Bukti kita cinta kepada Allah. Jelas ya. Wallahu terakhir, wallahu la yuhibbul musyrikin. Sekarang itu politik merusak umat Islam itu ada di tangan Yahudi. Kalau Saudi itu sudah, sekarang sudah secara politik, secara mata-mata itu sudah mulai menemukan hal-hal besar rencana-rencana Yahudi. Sehingga Raja Salman sekarang itu, apalagi anaknya ini yang kemarin dibayar, itu lebih tegas lagi. Baru-baru ini saya dengar kabar termasuk Qatar sudah mau qatha'ah Saudi. Qatar itu Saudi memutus hubungan karena terbukti disinyalir membantu teroris dan di belakangnya Yahudi. Sementara ini putus semua. Orang Qatar yang kerja itu disuruh pulang. Karena masuk Saudi itu pesawat itu gak boleh. Ini saya baru dengar nih. Kemarin. Itu contohnya ini mas. Pelaksanakan itu. Ini hal-hal yang berhubung dengan Yahudi itu kan dilaknati oleh Allah. La'anahullah wa ghadibah. Ramban itu menjawab itu. Wallahu la yuhibbul musyrikin. Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Musyrik ini ada kalanya melakukan kemaksiatan sehingga Allah merusak alam ini gara-gara orang ini, mendatangkan musibah. Atau musyrik itu langsung pada fisiknya. Senengannya asakra rusak. Ngerti asal harus merusak macam-macam. Ada mobil dicoret-coret, ada tembok dicoret, ada sampah dibuang di masjid, ada apa punyanya orang. Senangnya merusak-rusak itu. Itu bukan sifatnya orang di Cina. Jadi gak ada orang iman senang merusak. Walaupun punyanya siapa saja, Nabi gak mencontohnya itu. Kecuali dalam perang. Nabi dipinjulin baju besi itu. Oleh Abu Sufyan ketika perang Hunain itu. Nabi bilang, terus ada yang hilang. Katanya Nabi, ini ada yang hilang ini. Padahal itu Abu Sufyan belum Islam waktu itu. Gimana ini, diganti apa gimana? Saya ganti ya. Kata Abu Sufyan, Nabi saya sudah Islam. Saya tidak butuh ganti. Dan saya cari ridha Allah. Artinya Nabi itu menjaga. Walaupun bukan orang iman ya. Jangan tak mau merusak-rusak. Karena merusak itu adalah bukan sifatnya orang yang dicintai Allah. Ya. Setelah dulu ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan.